Terusnya para imam, para bilal, para pimpinan, para ustaz, ahli jawatan kuasa surau gelugur ini, dan para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini sekali lagi diizinkan kepada kita untuk duduk dalam suatu majlis tazkirah ataupun ceramah agama yang akan disusuri dengan ibadah berbuka puasa insya-Allah. Sekarang kita telah pun masuk sesi yang ketiga daripada Ramadan. Yang mana Ramadan ini ada tiga sesi. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang terakhir. Yang Nabi SAW sifatkan dalam hadis beliau yang begitu masyhur tentang Ramadan ini, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqu minan nar aw kama qala. Ramadan ini ada tiga juzuk, tiga bahagian. Bahagian yang pertama 1 sampai 10 iaitu rahmah. Bahagian yang kedua 11 sampai 20 iaitu maghfirah. Dan yang terakhirnya 21 ke atas pelepasan daripada api neraka, kemerdekaan daripada api neraka. Kita berapa hari dah puasa ni? 20 hari dah puasa. Malam ni 21 kan? Tiga perkara Nabi sebut. Yang pertamanya rahmat, yang keduanya maghfirah, yang ketiganya aitun, merdeka. Apa benda ni? Ketiga-tiga ni mudah-mudahan kita korek isi. Koreksi tu korek isi lah. Maksud ketiga-tiga ni. Baik. Nabi kata awaluhu rahmah. Rahmah. Rahmah ni daripada tiga huruf asalnya. Ra-ha-mim. Daripada ra dan ha dan mim. Tiga huruf. Daripada ni keluar perkataan Ar-Rahim. Ar-Rahim maknanya kasih sayang. Rahmat, rahmat maknanya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal Ramadan orang tu dapat kasih sayang Allah. Semua orang dah, orang yang tertentu sahaja. Daripada 7 bilion penduduk dunia sekarang yang masih hidup nyawa, lebih kurang 1 bilion setengah beragama Islam. Nampak? Sekarang kita ada lebih kurang 7 bilion penduduk dunia. Tapi yang Islam 1 bilion setengah. Bermakna 5 bilion setengah lagi kafir lah. Ada Sikh, ada Hindu, ada Bengali, ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Qadari, macam-macam. Yang beriman satu saja yang Tuhan terima, inna dina indallahi Islam. Hanya senya agama yang Tuhan terima Islam. Nampak? Walaupun dalam ayat ini tak kata makbulun indallah, tapi indallah itu maksudnya makbulun atau mardha. Yang diterima atau yang diredai, disukai oleh Allah hanyalah satu, al-Islam. Dalam ramai-ramai 1.5 bilion umat Islam, berapa ribu, berapa juta yang tak puasa. Tak puasa memang tak ada lah. Rahmat pada Ramadan kan ini kait dengan cerita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diperdukan ke atas kamu siang puasa. Nampak? Jadi hantar puasa tak masuk dalam hadis ni. Yang puasa tadi dapat janji rahmat 10 hari pertama Ramadan. Atau puasa tak tahu rahmat mana. Kalau puasa dah semayang, rahmat. Puasa dah semayang, macam-macam hal. Jadi tengok semayang 5 waktu, tapi puasa. 5 waktu dah puasa. Dah sah dah. Jimat. Sah dah. Sahlah, nak dipanggil orang tak lima. Mabuk tak anda ni. Sah, tapi tak dipanggil. Jawab. Dia ada empat jenis. Yang pertama, soft dan diterima. Yang kedua, soft dan terima. Yang ketiga, dan soft dan terima. Yang keempat, dan soft terima. Amin. Yang pertama, soft dan Tuhan terima. Bila kita mendirikan hak-hak ibadah itu sendiri. Man qama ramadhana imana wa ihtisaba wutira lahu ma taqaddama min zamin wa ma ta'akhkhar fi riwayatih. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, nampak? Iaitu orang menunaikan hak Ramadan. Kalau puasa, menunaikan hak puasa. Kalau dia bersolat, bersolat mana yang dianjurkan oleh syarak. Ha ni, nampak? Maka dia pun buat ikhlas lillahi rabbil alamin, maka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa ni daripada pagi sampai ke petang, lapor dan dahaga, ada balasan pahala. Kerana sah dan diterima oleh Allah. Yang kedua, tidak sah dan tidak diterima. Ha, kerana orang yang buat puasa ataupun puasa melakukan perkara yang menyebabkan rosak puasanya. Nah, kosmelah bahan nasi. Yang terima banyak kita. Nah. Yang ketiga, orang yang puasanya sah tetapi tidak diterima oleh Allah. Sah tapi Tuhan tak terima. Umpamanya dia puasa bukan kerana Allah, tapi kerana makhluk. Nah. Yang tidak menjuruskan kepada ikhlas sedikit pun. Seperti mana puasa kerana malu korang. Nah. Bukan lillahi rabbil alamin. Sekali dah puasa, dia duduk sini peteng. Dia balik ke angin tu, dia puasa. Kata gua ni untuk besang aku puasa hari ni. Rupanya malu ke besang dia. Pak malam duduk, pak malam lah puasa. Nah, balik ke tel ni, pukul sebelah si ukur dah. Faham? Ha, tu puasa selama di tergantung tu. Tidak lillahi rabbil alamin. Sah kerana dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kerana maksud puasa, nampak? Iaitu al-imsa anil muftir antulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Iaitu tahan diri daripada perkara yang membatalkan, daripada terbit fajar sampai ke gelang matahari. Maka kalau jimat lah, dari pagi sampai petang, tak makan, tak minum. Tak, sah lah puasa, semalam niat dah. Tapi Tuhan tak terima, kerana jimat puasa, malu ke terbesar. Haa, dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tiadalah manusia itu diperintah, disuruh oleh Allah SWT dalam beragama ni, hendaklah beribadah dalam keadaan mukhlis. Mukhlis maknanya melepaskan daripada tujuan-tujuan yang tidak sepatutnya. Dialah sebagaimana yang kita sebut dalam doa iftitah kita, inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, dan ibadah aku termasuk siam puasa. Nah, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati lillah. Jangan kerana lain, jangan lil lil pulus, lil dunia, lil idris dan seumpamanya. Ha? Apa suka? Ha, murigah takak. Macam kakak putih. Ialah lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Jadi kalau kerana lain, walaupun comel lagu mana, Tuhan tak terima. Tak ada juga. Comel, puasa dia. Semayang dia comel. Oh, bacaan lagu macam Syekh Basit ngaji. Nah, rokok lama 15 minit. Sujud sejam setengah. Tak terima. Nah, nah, lillahi rabbil alamin, tidak tahu. Yang terakhir, tidak sah tapi Tuhan terima. Orang yang puasa menurut jumhur ulama, dia tak berniat pada waktu malam. Dia ingat dia niat dah. Nah, maknanya tidak sah Tuhan terima. Dia ingat dia niat dia puasa. Kerana Allah dalam keadaan letih dan dahaga, menurut fiqahnya, syariatnya tak sah. Langgan yuba yitisya pada siam malam, barang siapa yang tidak mempermalamkan niatnya, tiada puasa baginya. Dia tak ingat sungguh. Esokkah dia ingat ke dia puasa? Dia puasa sungguh. Dia ingat ke dia niat dah. Nah, ha? Kerana Allah ada pahala di akhirat nanti. Yang lebih mudah kita nampak perempuan yang haid. Dia puasa lillahi rabbil alamin daripada pagi sampai petang. Bila dekat nak berbuka puasa, maka keluar haid. Batal tak puasa jimat? Batal lah puasa. Batal puasa. Bila batal tak sah lah ibadah puasa dia. Tapi Tuhan terima. Tak sah Tuhan terima. Bila Tuhan terima, ada pahala khairat nanti. Nampak? Bila Tuhan tak terima, tak sah nak pitok. Jadi kita nak supaya kita ini menjadi pertama orang yang kita melakukan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan 10 hari yang pertama itu kita mendapat rahmat daripada Allah. Nah, kerana dengan sifat rahmanlah Allah Taala beri rahmat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Siapa dia Allah? Allah yang bersifat dengan rahmat. Rahmat ni asalnya rahim. Dibuat atas wazan fa'lan. Jadi Rahman mana yang sangat-sangat murah kepada hamba-Nya, sehingga tidak beri, tidak minta pun beri juga. Tetapi Allah Ta'ala juga bersifat dengan Ar-Rahimi, yang memberi kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi kita harapkan rahmat Allah, kerana rahmat Allah itu tidaklah datang kepada semua orang. Adapun nikmat Allah datang dengan tidak kunjung padam. Nikmat Allah, rezeki Allah, kemudahan, kesenangan, kelapangan hak tuannya. Rahmat belum tentu dapat. Nikmat lah, boh. Nikmat ni nasi, nikmat lah. Nikmat benda yang disukai, yang diterima oleh manusia. Nampak, itu nikmat. Benda yang boleh memberi manfaat kepada manusia di segi jasmaninya, seperti duit, satu nikmat. Nampak? Dapat isteri, suami, anak, rumah tangga, ada kenderaan, nikmat belaka. Oh, tu tak payah tu. Oh, tu panggang lah hutang dia. Tu tak? Sami dahulu, nyam-nyam tu. Tiga lain tak ada air. Dialog tak masuk. Dan MIC. Lawan Allah, sembah tak pekong, sembah lembu. Nikmat lambok-lambok. Bukan rahmat, rahmat tak ada. Kami sayang Allah. Mana boleh? Kalau Tuhan kasih dia, takkan sembah lembu. Nampak lagi? Nanti kita nak, nak terang hal rahmat. Nah. Lim kaya'il al-fadil. Maka dah nak selek. Sembah tak rekong. Kalau mampu gitu dalam keadaan tak balik kepada Islam. Kekal patah yang kita. Wajib kita kena yakin gitu. Pasal kita orang beriman. Dia tak ada kompromi dalam bak surga neraka. Dan dia kata, ha, tak apalah kita majmuk sama-sama masuk surga lah. Nampak? Dah boleh gitu. Dah boleh. Negara boleh. Nak buat kita. Mu'amalat apa semua. Surga neraka, sorry. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara atau musyrik, penyembah berhala MIC, MCA atau pokok tanah hudud, yang kata Quran ni tak guna dah sekarang ni, yang kata dari jalan hukum hudud kerana tak sesuai dengan zaman moden, ha, ni golongan-golongan ni fi nari jahannama, kekal di dalam api neraka, khalidina fiha, dulu kini selamanya. Jadi gitu bukan politik. Terjemah ayat Quran, tafsir dia lagi. Ha? Dia kena gitu. Dia ada politik ni projek. Itu kan parti. Ha? Seluruh kabur. Ha? Hari tu dia tahu politik, politik, politik. Politik ni. Ha tak? Seluruh kabur ayat. Ha? Dia kena tak pada politik yang kata. Ha? Adul rahmat Allah. Maka rahmat Allah Ta'ala ini dalam dunia ini hanya orang yang Tuhan kasih dia beri. Akhirat semua orang beriman dia beri. Sebab itu yang paling penting kita sahihkan akidah kita. Dia tu akidah. Bila akidah tu, amalan kurang boleh dihantar lagi. Tapi kalau amalan banyak, akidah tak betul. Nak buat apa? Macam padri mana kuat beramalan kita? Mana padri? Tak ada pergi disko-disko padri. Jangan-jangan betul tak jam. Duduk dalam kerja sama. Duduk menyembah. Oh, buat ibadat. Tetapi walaupun begitu, pegangan salah. Nampak? Iqtiqaduhum muqalifun lil waqi'. akidah mereka, pegangan mereka menyalahi dengan yang sebenarnya, maka Tuhan tak terima. Hindu 40 hari puasa dan akadainya, kita 30 hari buka petang lah, dia tak buka, blaspen. Jadi macam kalau orang sepuluh kan nak naik martabat, nak cari martabat tinggi, Hindu ada puasa, nah, Tuhan terima tak terima. Lepas tu biasa pula akidah. Yang pertama sekali ayat tentang iman. Nampak awal umayun zalu minasuar, awal-awal yang diturunkan daripada ayat-ayat Quran, nampak, iaitu minal iman, ma'zukira fihi iman, perkara yang sebut tentang iman, wan nar wal jannah, neraka dan surga. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, awak tanya ayat mana yang mula-mula turun? Dia kata ayat mula-mula turun beriman dan cerita surga neraka. Tak ada lagi halal haram hudud apa, tak ada lagi semayang-semayang puasa, tak ada lagi beriman dulu. Nampak? Kemudian baru turun lah hak ni haram, hak ni boleh, hak ni haram, hak ni boleh, hak ni wajib. Iman ada dah, bila turun ayat, maka bila iman telah ada, kata haram, haram selalu. Nampak? Batulah kata mereka, kata para sahabat, law anna awwala ma yurzalu minas suwar wa la tashrabul khamra la qalu la nada'il khamra abada aw kama qala. Sebab itulah kalau turun ayat yang pertama kepada orang Arab jahiliah ni, wahai orang-orang Arab, jangan minum arak. Kalau tunggu ayat tu pertama, nescaya orang Arab akan jawab, kami tidak akan tinggalkan arak selama-lamanya. Batu tunggu beriman tu ayat iman. Masuk iman lah, saya nak awak kau, saya nak umur apa semua. Ha, baru haramkan arak. Bila iman ada dalam hati, iman itu sahih, maka hari larangan, berhenti selalu. Sebab tu bila diturunkan ayat tentang haramnya arak, maka berlari-lari para sahabat balik rumah, dituang tong-tong arak, katok pecah belaka. Belum tu boleh minum lagi, cuma tak boleh minum dalam surat. Nampak? Eh? Jangan minum bila nak semayang. Wala taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu minum marak. Jangan kamu semayang dalam keadaan kamu baru lepas minum marak. Sampailah kamu dapat faham apa bacaan yang kamu sebut dalam semayang. Ha, masa tu tak haram diri. Haram nak minum, masa nak turun surat jangan minum. Kerana ngarut-ngarbang. Itu imam yang sekali. Nah, aha, kemudian baru turun sesungguhnya arak ini haram secara mutlak. Berlari-lari balik sahabat. Pecah tau-tau arak. Sampai penuh di jalan-jalan raya. Tapi kita Islam hadari Mesia yang dibangga-banggakan. 1400 tahun dah Allah Ta'ala haram dan arak. Masih lagi mempertahankan kilang-kilang arak di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, di Shah Alam. Nampak? Bapak berjala kilang arak. Pasal apa? Pasal memberi keuntungan kepada kita. Ha? Ini orang yang takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kasih sayang. 1400 tahun telah diharamkan judi, kita masih lagi membiarkan kelab-kelab judi, kasino, bermaharaja-raja menipu umat manusia di muka bumi Malaysia ni. Nah, siapa bangunan tempat yang paling mulia sekali, Getih Halim. Dah lain dah lah ke? Tak, pergi Kuala Lumpur kau di kanan. Sepat karak. Atas langit tu. Tinggi sekali. Hak lain, segala menara-menara masjid. Dah lah ke? Ha, tu dah faham kita. Nah, dia nak uji kita. Kita tak berasa. Dia tinggi sekali. Benda tu. Rijsun min amali syaitan. Iaitulah syaitan paling tinggi duduk dalam Malaysia. Di mana? Genting Highland. Genting Highland judi. Judi syaitan lah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu reti bahasa, sesungguhnya arak judi berhala tenung nasib itu adalah kotor keji daripada kerja-kerja syaitan. Dah kasino bukanlah betul perduaan tepat judi, bukanlah belajar tajwid situ ada tepat orang berjudi. Para tahun cari harta secara haram, dibenarkan, diperbesarkan dengan security guard pula ada, account ada, pelayan apa semua tak pernah ditutup siang dan malam, tak pernah kena latar, tak pernah kena tutup api pun. Kita guru nak mengajar ceramah tutup api. Ini negeri yang sangat sesat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang membenarkan judi ini beroperasi adalah penolong-penolong syaitan. Terang. Maka orang yang menyokong pula kepada penolong-penolong syaitan ini adalah tentera-tentera syaitan. Terang. Maka haji tentera syaitan. Muaji tentera syaitan. Tok Imam ada tentera syaitan. Ustaz tentera syaitan. Ulama, mufti, tok qadhi, habib menjadi murid syaitan belaka. Kerana dengan tangan mereka lah. Maka pemerintah yang suka kepada kerja-kerja syaitan ini dapat berkuasa dalam negara. Tapi oleh kerana ramah lagi umat Melayu ni otak yang bodoh daripada lembu, dah nak mikir, walaupun terang depan mata dah, nak orang hubung-hubung apa semua, orang nak ikat je, dia pergi faham juga. Bahkan lembu lebih cerdik daripada manusia. Kita mengaku beragama Islam, tapi kita masih lagi memberi sokongan kepada orang yang membenarkan dosa-dosa besar beroperasi dalam negara Islam. Kau mana ni? Orang dulu-dulu Allah Rabbi tak berlaku lagu ni. Nampak? Jadi buta-buta sungguh. Buta daripada peringatan Allah. Dahlah buta orang ngajar tamu hari dengar pula. Orang nak ceramah, nak tafsirah, tamu hari dapat sekat. Tutup pintu, tutup tingkat. Orang buka yang buruk, celah pintu ada takut dengar. Orang buka TV kuat, macam-macam mesin. Tambah siapa? Peringatan-peringatan. Nak di dalam telinga-telinga mereka anak orang. Tak apa, dia jumpa lagi. Tain nak mampu keras, cari orang surat. Nah, betul? Dulu ada imam di rumah sekali ya. Dia berani pula tak? Ayah tu lah. Tak apa pula. Nampak. Kena mampu pula. Dia kena kata begitu, biar berarti batu. Apa benda ni terang-terang menghalalkan awak, membiarkan judi, menarik balik maknanya. Sabotah lalu. Ada. Ha. Pilih keke. Belanja untuk hiburan, untuk joget, untuk nyanyi ditambah berjuta-juta ringgit. Situ padahal kita nak mikir. Faham tak? Tiap-tiap kali belanjawan negara ditambah belanja untuk buat maksiat. Tuh. Tetapi belanja untuk sekolah agama rakyat ditarik balik. Hak sekolah agama jangan beri belanja. Hak buat maksiat beri banyak-banyak. Sesat lagi. Sesat tu. Kita nak cover mu sesat. Supaya mu boleh balik ke pangkal jalan. Tu tujuan. Bukan nak cover mu semua ni dah jadi sesat. Lepas tu punah ke bandar mu. Nak jadi apa pun tak. Supaya jatuh dalam hati berasa sesat. Berasa nak baik kiri. Itu saja. Pasal sama-sama mu nak cover dah mu sesat. Nampak? Ni tolong cover. Wah ni dah buat cetong ni. Ah, ha, dulu. Boleh. Ah, ha, boleh. Kalau nyanyi dah dia mampu itu kau. Kalau dia nak ngajar apa halu? Nah. Ani mak ni bateri lama. Nampak order telefon yang ngam. Baik. Terang-terang dah kalau benda agama sekar, kalau orang surah ramah telefon, kau ni surah terima ramah nak surah ni telefon kalau dia tiang jadi ramah nak kena telefon nak kena panggil pasal apa ramah nak buat jangan ramah nak buat gua ni dah kesesat lagi gitu kat joget ramah dah kata apa. Nah, ini golongan-golongan yang mereka sesat tapi mereka tak sedar mereka telah sesat. Jahil murakat. Orang nak kabar tak mau dengar, nak ajar orang dah pula. Dia pandai pada tutup guru, pandai pada ulama-ulama. Jangan jadi golongan ni, rugi. Puasa sama puasa belaka, tapi ganjaran yang dijanjikan oleh Allah hanya sebahagian daripada umat yang mengerjakan puasa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Ramai sungguh umatku yang berpuasa, tetapi tidak ada daripada puasa mereka itu daripada pahala melainkan lapar dan dahaga saja. Baik. Lapar saja boleh. Dahaga saja saja boleh. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas ni kita jawab soalan. Ni ada soalan. Kira jawab dah. Neh, ha, baca orang nak tanya lagi tulis ha, di kertas. Nah, ha, atau sudah. Nah, kita boleh basi masa. Jadi nak makan pula. Makan selalu ke minum air dulu semayang? Eh? Makan selalu. Ha, tak apa juga mana-manalah. Neh, makan selalu. Neh. Ha, makan selalu baru solat maghrib. Tak? Haa, memang. Boleh juga kita sebab kadang-kadang kalau kita semayang dulu tak. Haa, lepas minum air dengan kema semayang dulu. Ada juga orang tak semayang, dia pergi bahan nasi dulu belakang. Nah, haa, dia tu dah apa orang semayang minyaknya. Padang dah, padang dah. Habis dah ayam, habis dah ayam. Faham tak? Jadi, kucalan dah habis orang tengah semayang. Nampak? Haa, baik sekaligus lah. Kita makan yang sosial dulu. Dah soal gaduh semayang maghrib. Ini biasanya orang solat maghrib. Bulan Ramadan tak macam biasa. Di tanah Mekah begitu juga. Dia lewat sedikit. Dah? Tak ada pelik. Ha, jangan lewat lebar tak juga harga pengat. Nah, orang tengah muak nasi tak dah nak nabah dia bawa komak dah. Ada juga biasa bengong gitu. Nah, haa. Bulan Ramadan ni pergi jalan lah. Di Mesir, di Jordan, Syria, mana-mana dia gitu. Dia memang lewat sedikit. Bukan lewat sejam. Lewatlah 15 minit pada semua. Tak? Jam 3 kali 6 bau. Maghfirah. Iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita baca dalam hadis tadi. Nak dapat keampunan terdahulu oleh imam. Mangkama Ramadana. Mangkama Ramadana imana. Barang siapa yang mendirikan hak-hak Ramadan. Puasa Ramadan. Qiyam Ramadan. Menghidupkan malam-malam Ramadan. Imana. Beriman kepada Allah. Wahtisabah. Mengharapkan ganjaran keredaan Allah. Ghufira lahu. Asalnya ghafarallahu lahu. Dihazahkan fa'il lil ma'lum. Kalau orang ngaji ilmu nahu. Diberi keampunan kepadanya. Apa yang telah dilakukan di masa lalu. Tapi dua syarat. Yang pertama beriman. Dan kalau orang kata hukum hudud tak boleh berjalan sini. Tak layak, tak munasabah dengan masyarakat majmuk. Berimanglah. Dah beriman. Dah payah puasa. Hei, buka selalu. Betul tak? Dah puasa tak boleh apa tak? Ada pun menangguhkan hukum Allah dalam Quran. Kita boleh terima. Tapi menolak hukum kufur. Wal'iyazabillah. Kita tangguhkan lagi hukum hudud. InsyaAllah kita sedang... Ha, dalam proses untuk menyiapkan akta-akta yang tertentu beberapa enak kita akan jalankan hudud menjelang 2011. Kita boleh terima. Ha, boleh terima. Satu, tidak tolak terus. Ada yang kata patutlah letak Quran ni dalam muzium saja. Ha, mampu apa baru ni? Nah, ada yang kata kalau jalankan hukum hudud nescaya akan hilang tangan orang Islam. Maka tanda hilang, tak maju kita. Ada yang kata tidak sesuai dengan masyarakat majmuk. Bapa Tuhan bodoh. Hukum hudud ni hak siapa? Tilka hududullah. Tilka. Apa yang telah diterangkan tadi pada ayat yang sebelum. Hududullah. Mubah dengan mubah pun ilah. Dengan membawa maksud milik. Maknanya hudud ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ciptaan manusia. Maka kalau dinafikan perkara yang memang daripada Allah dengan ijma' ulama, maka orang itu jadi kafir wal'iyazabillah. Nampak? Lepas tu kena ngaji senang. Belajar. Nah, ulama' buat baliklah tiga ilmu fardain. Pertama ilmu iman, ilmu tahir, ilmu aqidah. Supaya tak cakap benda-benda ngaruk lagu ni. Betul. Nampak? Ini benda ni apa makna kita beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, dengan rasul, dengan malaikat, hari kiamat, qada dan qadar. Baru selamat. Ni tak tahu benda. Bila cakap, boleh merasakan akidah. Lepas tu jahil. Bila jahil, dekat kepada kufur. Al-jahlu aqrabu ilal kufri. Tak tahu benda. Dah nak dapat macam mana? Keimanan nak tahu benda dah. Punah jahannam lagi. Jadi pertengahan daripada 11 sampai 20 Ramadan, mudah-mudahan kita dapat dah dua perkara maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang Tuhan tidak ampun ialah dosa syirik. Yang lain Tuhan boleh ampun dan boleh juga Tuhan tak ampun. Tapi satu saja syirik Tuhan tidak akan ampun melainkan kita minta ampun. Itu maksudnya innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Nampak? Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala boleh mengampun dosa selain daripada syirik. Tapi liman yasha, kalau Tuhan kehendak, kalau Tuhan tak kehendak kena minta ampun juga. Maka dia antara syirik yang kalau zaman dahulunya menyembah berhala, sekarang ini menolak apa yang diperdukan oleh Allah, itu membatalkan akidah. Orang kata semayang lima waktu tak wajib, jadi kafir. Orang kata puasa bulan Ramadan tak wajib, nampak? Jadi kafir. Orang yang kata fardu haji ke Mekah tak wajib, jadi kafir. Orang yang kata hukum hudud dalam Quran tak wajib, jadi kafir juga. Allah Rabbi gamanya. Allah Rabbi. Nah, hantu kata ini bukan isu kafir, mengkafir, memberi peringatan. Nampak? Falaula nafara min kulli firqatin min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru kahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Itu tujuannya. Kenapa tidak berangkat satu kaum daripada kamu untuk tafaqquh fid din, memahamkan ilmu agama, biar pandai agama. Satu dalam masyarakat kita, Tuhan kata kena ada satu kelompok yang belajar agama. Bila pandai agama, balik beri amaran kepada orang kampung. Ini tugas. Tahan lagi. Bukan tak ada kerja ni. Perintah Allah. Nampak? Waliyum ziru kaumahum iza raja'um ilaihim. Itu tujuan dia. Supaya ustaz-ustaz ni, mereka memberi amaran kepada anak kampung mereka, kepada rakyat, kepada masyarakat. Iza raja'um ilaihim. Bila mereka balik kepada mereka. La'allahum yahzarun, supaya orang kafir jadi takut. Itu tujuan awi takut. Bukan isu kafir mengkafir nak suruh takut. Nampak? Sebab tok-tok guru dia hanya duk cover benda yang membatalkan sembahyang. Dan yang membatalkan Islam berat cover. Depan sekali kitab Mustiqah Hadis. Mustiqah Hadis ni bukan kitab lama, kitab baru. Nampak? Lulusan jawatan Perdana Menteri. Muka depan sekali mukaddimah. Dah asyuk bak lagi. Nah, hukum menolak hudud ini jadi kafir. Depan kali sebut. Batal akidah. Itu yang kita nak khabar. Memberi peringatan. Itu tujuan dia. Nampak? Nabi ni bukanlah bawa berita gembira dengan syurga saja. Basyirun. Tetapi wa nazirun. Juga sebagai pembawa amaran. Ugutan. Kalau buat gini, patah neraka. Ha, itu baru Nabi. Maka ulama, al-ulama, warasatul anbiya. Bukan saja cerita yang seronok. Cerita yang tak seronok. Cerita seronok, basyir. Cerita tak seronok, nazir. Ha? Nak beri peringatan. Nah, bukan nak larang orang cari makan. Ulama-ulama ni. Bukan nak kebun, nak suruh jangan kebun, tidur surah lah, nak suruh kebun. Kan? Kalau orang makan kaji berhenti belakang lah, duduk yang mulai pula tak ada. Tak cara tak tu. Orang kaya-kaya lah. Orang senang-senang lah. Nak besar rumah pun sama besar dengan Bukit Hijau pun lah pergi. Alah-alah. Cuma, mari beri peringatan. Benda gini jangan buat. Ha, dalam bab akidah, jaga molek-molek. Sekarang di depan mata kita, orang yang menyokong kezoliman semata-mata. Beci tengok orang mengajar. Tak suka kepada ceramah-ceramah agama. Nampak? Mempertikaikan ulama-ulama, mempersendakan hadis-hadis Nabi, membelakangkan hukum Al-Quran, mempermainkan perintah Allah. Nampak? Perintah Allah menutup aurat, dia buat pula dalam tu. Dalam TV, dalam apa, cakap sama-sama artis, guna rasa tak tutup aurat, biasa lagu mana, tak ada hal kita, hal kita kan. Kita tak menyakiti orang lain. Nikmat Allah, nak Allah Ta'ala beri kita ni, apa benda ni, apa benda nikmat rambut kita, kita tunjukkan kepada orang, tak ada salah. Hal gitu pula tunjuk dalam TV. Nampak? Hari ni nak mempersendakan Islam. Jadi kafir. Tak tahu benda. Nah. Dan kalau sokong bodoh-bodoh dalam yang kedah duduk. kerana jahil. Tak tahu benda, sakar-sakar saja je lah. Niat kerja, maksudnya tu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu rasa hati tu betul dah golongan yang melakukan benda zalim. Pasti kamu akan masuk dalam api neraka. Nampak? Ha tu. Jadi kita nak keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita saja, kita nak juga rakan-rakan kita di luar sana yang memusuhi jamaah kita. Kita nak juga dia tu dapat keampunan, betul tak? Kerana dia tu adalah rakan-rakan kita. Seagama dengan kita, anak beranak kita, pak dara kita, adik beradik kita, tapi masih tak faham. Masih lagi buta dalam perkara batil dan hak ini. Maka kita mohon juga keampunan itu dapat kepada mereka-mereka ini. Kerana kita tak mahu seorang pun daripada anak beranak kita masuk dalam api neraka Allah. Oh, dah tahan neraka Allah ni. Api puaca jengkreng dah kalau kita masuk. Kita ambil kereta potong sagar baru tu, big bowl lah, puyuk puaca. Faham? Jadi kuah singgang. Kereta sutih jadi kuah singgang. Panahnya api neraka, api dunia. Api neraka dunia ni, api neraka akhirat tu orang kata, sabaina marrah, 70 kali lebih panas daripada api puaca. Ha, bayang. Dah sekarang kalau Tuhan kata, maknanya haramkan agak. Oh, dah, masih dekat. Haramkan judi, haram. Risau ni kotor amalan syaitan. Ada, kita perlukan. Kerana dapat keuntungan daripada cukai. Maknanya tak takut api ni aku. Tak takut ni aku tu. Kau suruh semayang, tak semayang. Tak takut ni aku. Suruh puasa, tak puasa. Tak takut ni aku. Nampak? Baca akhir sekali kan. Wa akhiru aitukum minan nar. Akhir sekali dapat kemerdekaan daripada api neraka. Ini kemerdekaan yang sunnah. Bukan merdeka berlarut dera. Oh, tu bukan merdeka. Tu sakit otak. Faham? Merdeka yang sebenar. Yang hakiki. Al aitukum minan nar. Merdeka daripada api neraka. Dah masuk neraka. Kerana dua jalan je lepas di akhirat nanti. Lepas pada alam barzah, di alam mahsyar nanti dua jalan. Tak ada tiga, tak ada empat. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu puak terus ke dalam syurga, satu puak berjalan ke dalam neraka. Nampak? Tak ada, tak bagus. Nah. Yang ada disebut dalam hadis, tak masuk surga, tak masuk neraka, ada satu golongan. Tapi sekejap sahaja. Kerana sama berat pahala dengan dosa. Nah, berdiri di situ sekejap, datang Rasulullah beri syafaat kepada dia, boleh masuk dalam surga. Lepas tu, tak ada. Tutup itu surga, tutup itu neraka. Nampak? In khaira fa khairun, wa in syarra fa syarun. Kalau buat baik, balas baik. Kalau buat jahat, balas jahat. Itu kemerdekaan yang sebenar. Ni merdeka benda sampai ke darah harap sambut. 12 satu minit malam. Dan yang harap sampai berlari-lari. Pala buku jala dengan jala gemilang. Tangan harap, botol harap, penduduk tangan. Pina galik khabar atau hak jatang. Bih pada kura gila. Mana? Kamu khabar aku, mu khabar mu. Mu kaipon aku, aku terbar tamu. Ha, macam-macam pesen. Nah, oh, berlina dia berapa ribu malam merdeka. Dia dah merdeka belaka tu. Itu semua tu dah merdeka. Hamba syaitan belaka. Betul lah. Merdeka yang sebenar. Sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama. Iaitulah hurriyatil abdi. Iaitu kemerdekaan seorang hamba. Tahta awamirillah, duduk di bawah segala perintah Allah. Maksudnya, seorang hamba itu dia bebas melakukan segala yang diperintahkan oleh apa benda ni? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baru merdeka. Nampak? Segala yang Tuhan suruh dapat ditunaikan belaka. Itu kemerdekaan. Tidak. Beringat bagi petang. Berjoget habis salongan. Habis siangan berjoget. Nah. Menyanyi pagi petang, tara buka puasa, tengah hari tu licin dah. amalan puasa kita 3 riyal ya, pahala dah banyak. Kita bukan Ibrahim bin Adham. Nah. Ha. Bukan Junaid al-Baghdadi, bukan Imam Ghazali kita ni. Beliau 3 riyal. Dah ke sebelah faham cerita Sepanyol tu punya hari. Ha. Tak ada dah riyal itu, tinggal 2 riyal. Ha. Ha. Pukul 2 petang pula bini binat sambungan hang semalam ego kena lenyek kereta giling. Mana tinggal 1 riyal. Dah petang harga petang ni pula. Orang duduk dengar surah, duduk tengok TV di rumah. Harap nyanyi. Nah, tinggal 20 sen. 20 sen pula buka dengan wang isang di awal ni. Jeng-jeng tu. Nah, ha ni. Benda mainan, eh, enggak tahu benda. Jadi ulama ni tujuan nak suruh tahu tu saja ya. Bukan ramai mari dengar jadi kaya ustaz dah. Bukan salam lima ya, macam orang makan puluh. Kalau macam makan puluh hanya boleh 4 juta dah kita tahun ni. Nah, banam-nama masjid. Nah, ha, kalau seorang beli 5 ya, tahun ni boleh 4 juta. Dah main-main setiap satu sesi 1000 lebih, 1000 lebih 5 orang. Nah, ha, dah kan. Cuma nak telur kabur. Dah bayar wisen. Nak tuak JK WBT ke ustaz? Dawi apa? Faham tak? Dawi, we kita terima. Bukan tiket. Tak ada masalah. Ha. Tapi nak cover free, mari dengar. Nak betul ni, kalau hak akidah rosak, we jadi kemas balik. Kalau ada pandang semayang, jadi pandang. Kalau tak tahu benda ni haram, dia ni tahu dah. Kalau tak tahu benda ni majik, sekarang tahu dah. Tu tujuan. Siap dengan kipah, dengan kapek, dengan apa, nak suruh mari surat. Tak, tak mau mari. Nah, kalau bagi biti tu, tengok mana tau. Pukul 2 bagi, wakil rakyat itu jatuh, nak lagi atas katil. Pukul 10 mandi, dah, mau haji, tak haji. Ah, mepeh ni, kok, tunggu biar petang. Nah, rela, pitis punya pasal. Orang ngajar sebelah rumah ni surat. Depan rumah masjid, tak hari. Mari lah, tak ada hari dah kita. Ha, tolong kabur jadi molek. Nah, lepas tu fikir sendiri ya. Nah, tak mana golongan hak molek. Dia siapa masih dia ada kewajipan. Siapa masih puasa, kewajipan menunaikan Ramadan. Maka tunaikanlah sebagaimana yang kita dengar dari orang ngajar. Siapa masih kita pergi ke Mekah, kita kena pergi ke Mekah. Maka buatlah sebagaimana yang kita belajar dalam kitab-kitab ulama. Siapa masih pilihan raya, ha, kita undilah. Kita sokong sebagaimana yang ulama-ulama kabur dah kepada kita. Itu saja nak kabur. Nah, Allahu Rabbi. Ni ada makan pula gaji. Tak mau mari juga. Berat lah nak. Nah. Pada siap dengan makan. Berat ke gengah? Gengah kan? Biskut. Tak ada nasi. Ya, kacar gitu je mah. Tengok saya pada telefon 4 kali sebetul tau. Tak jaga pun tak ada nasi. Haa, ah, jimat yang kacar gitu. Ramah je lagi. Nah. Nah. Daga kering kok ni. Nah. Haa. Jadi itulah 3 perkara. Mudah-mudahan dapat kepada kita 10 yang baki ini. Kita teruskan solat tarawih. Tak ada tarawih tengah masa biasa tarawih. Tengah malam. Ada juga no, dalam perjalanan kadang-kadang jual. Orang berjual dah. Dah berjual. Lepas kau lepas, lepas maghrib tu nak pergi buka kedai dah. Dan musim ni jalan beli piti banyak sikit. Lepas raja raya anak lagi berjual. Tak ada masalah eh. Bukan wajib semayang tarawih. Nah, tak ada apa dah. Sekarang balik jual semayang tarawih. Boleh tak main seorang? Ha, tak ada masalah. Tapi dah kena malah, dah semayang. Dah apa dah semayang? Dah orang lepas dah tarawih, saya bawa biju lah. Pukul 12 dah balik ustaz. Dah pukul 12, boleh semayang di rumah. Orang di rumah tu lah letih. Ha, pula dah. Dah letih dah letih. Semayang duduk. Semayang duduk pun dah urak-urak ustaz. Dah belakang letang. Belakang letang pun jadi malah agak. Ha, belakang letang pun dah leh agak. Mereka terjun lah telaga. Mana? Kalau jadi orang, apa benda? Nah. Bayang jual boleh belah cacah pun dah duduk guling. Jual belah guling. Masuk pilih, masuk pilih, masuk pilih belah guling. Nah, bengong tengok. Raya lawa pada orang. Terawih tau. Nah, kalau Syekh lawan Islam, dayah raya. Baca orang tanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Di Mekah ni orang tanya. Dia seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Nah, orang tanya dia di negara kami, tanah Melayu ada macam-macam parti. Ada parti Islam, ada parti sekular, ada parti bangsa lain, ada parti sosialis, parti rakyat. Bila masuk pilihan raya ni kami nak mengundi hak mana? Maka jawab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Nawa Bagi Hati tu. Nampak? Dia yang sekarang kitab Nawar bagi hati. Dia jawab, tidak ada pilihan melainkan memberi sokongan undi kepada parti Islam. Wajib sama ada siapa jua pun, raja ataupun rakyat biasa. Nah, wajib beri undi kepada orang Islam. Mu tabligh ke, mu orang UMNO ke, mu hadari ke, tak ada pilihan. Dalam 4-5 tahun ni saja bolehlah mu UMNO. Tapi bila pilihan raya, mu wajib juga beri sokongan pada parti Islam. Itulah yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama. Jadi kita harap kita dapat tiga. Yang pertama, rahmat daripada Allah. Yang keduanya, apa benda ni, keampunan daripada Allah. Dan yang sangat-sangat kita harap di akhirat nanti, aitkun minan nar, kita bebas daripada api neraka. Orang yang terlepas daripada api neraka, inilah orang yang mendapat kemenangan yang paling besar. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang terlepas daripada neraka Allah, dimasukkan ke dalam syurga, maka mereka inilah orang yang mendapat kejayaan yang sebenar. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum itu, kita jawab soalan. Satu soalan dia ada. Dah? Hari ini buka pukul apa? Eh? Tujuh? Satu minit. Tak boleh nak spek ni. Hantar. Benda ni soal. Kan? Jadi kita makan luar belakang tak? Makan luar belakang? Ha, kita pergi makan luar. Jangan tenang. Apa semua dulu. Soal gaduh komak lah. Pasal banyak berlaku kita buka tengah makan ni komak dah. Jadi susah lah orang berkembur kali nasi dalam mulut. Dah. Haa. Dia gitu. Dah nak gaduh. Dah. Haa. Seorang ustaz mengatakan Islam yang kerajaan bawa, iaitu Islam Hadari ini baik. Jadi boleh tak kita semayang dia menjadi imam kita? Haa. Seorang ustaz kata Islam Hadari ini molek. Jadi kalau dia jadi imam, kita boleh semayang tak belakang dia? Ditanya lagu tu ni salam berbau politik. Tak apalah kita jawab. Nah, kita jawab ikut hukum bukan ikut politik. Soalan tu berbau politik. Nah, kita jawab ni ikut hukum. Nah, tugas kita. Nah. Baik. Dia kata ustaz ni kata Islam Hadari ni molek. Nah. Jadi masalahnya kita kena tanya lagi ustaz tu. Pasal tak jelas. Islam Hadari tu molek tu kat mana molek? Sebab dia ada benda molek, ada benda yang tak molek. Benda tak molek, benda molek iaitu 8 prinsip tu. Memang molek benda tu. Yang pertama, prinsip yang pertama, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dah molek tak? Memang molek lah. Apa maksud ustaz ni? Nah, sebab kalau dia kata prinsip tu molek, tapi pelaksanaan tak molek, tak betul. Betul ustaz ni. Hari Islam Hadari yang digarihkan, ditulis di papan-papan tu boleh, tapi pelaksanaan oleh kerajaan doktor, kan yang nombor satu doktor dah. Dia kata iman dan takwa kepada Allah. Iman gua ni kalau membenarkan judi, takwa gua ni kalau membenarkan arak. Nah, tak? Situ doktor dah. Maka tulis tu molek. Dia tulis tu prinsip Islam Hadari. Pelaksanaan adalah terbalik daripada itu. Jadi kalau ustaz ni jatuh di helah saja, dia kata prinsip ni molek. Tanya baliklah. Nah, tapi kalau ustaz ni kata apa yang laksanakan oleh pemerintah sekarang, inilah Islam yang betul, maka memang salah. Memang jelas ustaz ini telah salah, iaitu telah membetulkan benda yang batil. Nampak? Kita ketepikanlah masalah hudud. Tak apalah, kita tolak hudud. Baiklah, tak apa tu. Kita ambil masalah sosial tu. Nampak? Eh? Kalau budak yang pakai serbang sunnah Nabi, siapa nak buang sekolah, yang pakai skirt dibenarkan di sekolah, situ sesat dah. Kalau orang beriman, dia kait sayang tak ke serbang? Serbang ni pakaian para Nabi. Ni siapa berdang berhusung-husung akak raya apa semua dengan pendawa nak suruh pecah dari sekolah, pergi pakai serbang. Di mana keimananmu? Mana mu sesat? Mak rempik hak jahat ke tu. Tak beci hak akan serbang. Faham tak? Ha, kami mereka tidak masuk akidah ni. Mak rempik, mak rempik dia hanyut gitu ni. Dia tidak jalan tak biasa. Bayar dua buah dah. Faham tak? Tapi dengan orang pakai serbang tu tergubui dah menganjing. Faham ni jahat ni? Ini nifak. Maka zahir di luar, munafiqun. benci kepada perkara-perkara yang berkait dengan Islam. Nampak? Yang berlaku sekarang, dibenarkan orang menyanyi, diharamkan Tok Guru masuk dalam TV. Menyanyi boleh. Michael Jackson boleh. Tok Guru ni Aziz, no way. Faham? Jennifer Lopez nak telanjang separuh, tutup sikit pakaian ni. Boleh masuk dalam TV, tak ting macam nak beruk jatuh lapar yang budu. Boleh masuk? Nah. Datuk Ishak Baharum, bekas Mufti Selangor. Dah boleh masuk? Sesak lagi. Sesak lah tu. Nampak? Situ padang dah kita memikir. Kalau kita buat buta juga, bangkit akhirat jadi buta. Nampak? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, dia akan disempitkan di dalam kubur lagi. Golongan yang tak mau dengar pesanan-pesanan ulama sekarang ni, dia akan kena kepit dalam kubur. Bukan kita tafsir. Nampak? Fa inna lahu dhanka, maksudnya dia akan dapat kesehidupan yang sempit di alam barzah. Dia kena kepit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sifat bagi ma'isyah. Dia akan kena kepit jadi. Nampak? Jadi sebab itulah kita khabar dengan jelas apa yang dijalankan oleh pemerintah sekarang salah daripada sisi agama, di sisi fiqahnya, syariatnya, ataupun apa benda ni, akidahnya. Memang salah banyak. Ada yang betul tapi kita nak salah. Itu benda yang salah. Benda yang betul dah kita tidak pertikai. Kita pertikaikan barang yang salah. Maka kita pesan kepada adik kakak, balik kepada Islam. Kita duduk memberi sokongan terus pada ulama-ulama. Mudah-mudahan kedaran kita petang ini diberkati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakin wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa siyamana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.